Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jumain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan pembaca kita Bahjatul Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdul Rahman Ibn Nasir Asyadi rahimahullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa al-umurun nafi'ah, perkara-perkara yang bermanfaat, itu terbagi menjadi berapa game? Berapa perkara yang bermanfaat terbagi menjadi berapa? Berapa dar? Menjadi berapa? Berapa bas? Dua apa itu? Bukan. Perkara yang bermanfaat terbagi menjadi dua. Apa itu? Apa is? Apa mas? Bukan. Perkara yang bermanfaat terbagi menjadi dua. Perkara yang bermanfaat terbagi menjadi dua. Apa itu? Umurun diniyah wa umurun dunyawiyah. Perkara-perkara keduniaan dan perkara keagamaan. Perkara keagamaan yang bermanfaat, perkara-perkara yang bermanfaat dalam perkara agama terbagi menjadi berapa is? Perkara-perkara yang bermanfaat yang kembali kepada agama atau al-umur ad-diniyah an-nafi'ah, perkara-perkara yang bermanfaat yang kembalinya kepada agama terbagi menjadi apa itu? Ilmu nafi' wa amal soleh. Ilmu nafi' wa amalun soleh. Qala rahimahullah, wa amal umurun nafi'atu fid dunya. Adapun perkara-perkara yang bermanfaat fit dunia, di dunia, dalam perkara keduniaan, fal abdullah butalahu min talabir rizki, maka seorang hamba labut, mesti harus bagi dia min talabir rizki, untuk mencari rizki, bekerja ataupun berusaha. Fayam bagi an yasluka anfa'al asbabi ad-dunyawiyati al-la'iqati bi-khalih, maka seyogyanya bagi dia untuk menempuh jalan, menempuh sebab yang paling bermanfaat baginya di dunia, yang layak, yang pantas bagi keadaannya. Seyogyanya bagi seorang untuk menempuh sebab-sebab yang paling bermanfaat bagi dia dalam perkara apa? Keduniaan. Dalam perkara mencari rezeki. Yang itu perkara yang sesuai bagi keadaan dia. Yakhtali wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafin nas, dan yang demikian itu berbeda-beda dengan perbedaan manusia. Dengan apa? Satu orang dengan yang lainnya berbeda, berbeda-beda, tidak sama. Wa yaqsidu bi kasbihi, ini yang pertama, hendaknya menempuh apa? Sebab untuk mendapatkan rezeki tersebut dengan sebab yang paling bermanfaat bagi dia. Dan tidak semua orang sama. Bagi keadaan dia yang pas, kira-kira sebab yang pas bagi dia apa? Kalau petani, sebab yang paling pas apa? Kalau pedagang apa? Kalau pengusaha apa? Dan seterusnya. Ini apa? Tidak sama, berbeda-beda, karena keadaannya juga berbeda-beda. Wa yaqsidu bi kasbihi wa sa'i al-qiyama bi wajibi nafsihi, dan dia memaksudkan, menujukan, meniatkan usahanya bi kasbihi wa sa'ihi, dia meniatkan usahanya, upayanya tersebut apa? Al-qiyama bi wajibi nafsihi, untuk menunaikan kewajiban dirinya. Jadi dia bekerja, apakah berdagang ataukah produksi ataukah jasa ataukah bertani, dia niatkan usaha yang dia lakukan untuk apa? Menunaikan kewajiban. Diwajibkan oleh Allah untuk bekerja. Qala wa wajibi a'ilati, dan dia niatkan menghadap sini, ditulis, pilih nulis atau pilih setoran? Ya nulis kok malah menghadap sana. Nulis. Dan dia niatkan usahanya tersebut untuk menjalankan, menunaikan kewajiban terhadap keluarganya. Wajib mencukupi keluarga, kebutuhan keluarga. Dan itu tidak akan bisa kecuali dengan berusaha, dengan bekerja. Wa man yakumu bimu'natihi, demikian juga mencukupi kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Mungkin saudaranya, mungkin pamannya, atau mungkin anak yatim yang ikut kepadanya, atau yang semisalnya. Yang ketiga, wa yanwi al-kafafa wal istighna'a bi talabihi 'anil khalq, dan dia niatkan bekerja tersebut, dia niatkan untuk apa? Al-kafaf, berhenti. Wal istighna'a, dan merasa cukup. Bi talabihi, dengan dia bekerja tersebut mencari harta tadi. 'Anil khalq, dari makhluk. Apa? Dia niatkan untuk dengan bekerja, dia tidak ingin minta. Dia bekerja tidak menyandarkan kepada orang lain, tapi apa? Merasa cukup dari orang lain, tidak butuh kepada orang lain. Biar apa? Tidak, bahasanya apa? Orang ngejibke wong liya. Bisa mandiri. Bisa apa? Mandiri. Tidak bersandar kepada orang lain. Wa kadzalika yanwi bi sa'yi wa kasbihi, demikian juga dia meniatkan dengan usahanya dan upayanya tersebut tahsila ma taqumu bihi al-ubudiyatul maliyah, untuk mendapatkan apa dari peribadatan yang harus ditegakkan, ditunaikan dengan harta tersebut dari ibadah-ibadah maliyah. Dia niatkan dengan usaha dan upaya tersebut, bekerjanya tersebut, untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kewajiban harta, yang itu disebut dengan ibadah harta. Min az-zakah, kewajiban harta itu apa? Zakat, itu ibadah maliyah, ibadah yang berupa harta. Was-sadaqah, demikian juga sadaqah. Apa bedanya sadaqah dengan zakat? Bedanya apa? Kalau zakat adalah harta yang bagian tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang tertentu untuk orang yang tertentu dengan kadar yang tertentu. Harta yang dizakati tertentu, yang dikeluarkan juga tertentu, yang menerima juga tertentu, tidak sembarang orang. Kalau sedekah, semuanya ini termasuk tabarruat. Amalan ibadah yang tidak mengharapkan imbalan. Bedanya apa? Zakat wajib. Zakat wajib atau tidak? Ada zakat sunnah? Zakat yang hukumnya sunnah? Tidak ada. Zakat pasti wajib. Kalau sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Karena kadang sedekah yang wajib apa? Zakat. Zakat termasuk apa? Masuk pada apa? Sedekah yang wajib. Seperti apa? Khud min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta mereka apa? Sadaqah maksudnya apa? Zakat. Itu yang wajib. Jadi kalau sadaqah ada yang sunnah, ada yang wajib. Sedangkan kalau zakat apa? Wajib. Wa nafaqatil khairiyah al-khasah wal-amah mimma yatawakafu alal mal. Demikian juga nafkah, infak-infak untuk jalan kebaikan yang khusus maupun yang umum, untuk orang tertentu atau untuk pihak tertentu atau untuk yang umum, kepentingan umum. Yang itu semua yatawakof, berhenti pada harta. Tidak bisa berjalan kecuali kalau ada harta. Seperti pembangunan, tidak berjalan kecuali dengan adanya harta. Ini diantara niat yang harus apa? Diniatkan ketika bekerja untuk bisa menunaikan apa? Atau mendapatkan hasil yang dia bisa dia gunakan untuk menunaikan kewajiban ibadah ataupun ibadah yang sunnah yang berkaitan dengan harta. Qala wa yaqsidu al-makasiba at-tayyibata. Dan dia niatkan, dia tuju, dia maksud usahanya tersebut apa? Makasib, dengan usaha yang thayyibah, yang baik, yang halal. Dia mencari harta, cara mencarinya apa? Halal. Demikian juga harta yang dicari apa? Adalah harta yang halal. Cara mendapatkannya halal apa? Tidak menipu, tidak ngerenten, karena ngerenten termasuk riba dan riba adalah haram. Menipu termasuk haram. Caranya apa? Caranya yang bagus, yang baik, usahanya yang bagus. Bertani, bertani dengan bertani yang benar, bukan bertani ganja. Atau bukan bertani apa? Tembakau. Apalagi? Yang biasa digunakan untuk perkara yang haram, ganja, tembakau, terus apa mas? Mungkin bertani kecubung, walaupun sementara belum ada ya, belum ada. Kalau tumbuh sendiri banyak, tapi kalau bertani kecubung kemudian itu kayaknya belum ada. Walaupun mungkin juga ada. Karena sebagaimana cerita teman Ustadz Muhaimin itu ya, dulu yang cerita di sana di kampung itu banyak pohon kecubung itu. Tahu orang-orang kenapa ya ambil bunga kecubung untuk apa? Ternyata apa? Ya temannya wedang galak untuk apa? Mabuk-mabukan. Iya, terjadi ini. Demikian juga disebutkan satu pohon, saya tidak tahu, pohonnya kecil, tapi ada ruasnya. Yang ruas ini untuk menghisap apa? Rokok. Saya tidak tahu pohonnya apa. Disebutkan itu, diceritakan gitu. Ada di sana. Maka apa? Pohon-pohon yang tumbuh akhirnya ditebangi lah. Untuk apa? Oh, ternyata untuk mendem. Mungkin, mungkin itu terjadi. Mungkin ya. Kalau di Yaman ada pohon apa dulu? Qat. Ada pohon qat digunakan untuk fle, biar fle seperti daun cengkeh. Tapi yang dimakan bukan seperti itu, cuma warna dan bentuknya, tapi kalau rasanya enggak tahu. Diambil pupusnya yang muda kemudian dimakan. Orang kita mengatakan nginang. Siapa yang pakai? Laki-laki yang banyak. Oh, ini banyak atau ini banyak. Nanti di apa? Diludahkan hijau. Karena memang daun hijau. Ya. Itu juga apa? Untuk fle, biar apa? Fle, apa fle itu? Ya mudahnya mabuk begitu, biar melayang pikirannya, bisa terbang. Apa usahanya dengan usaha yang baik? Kalau pertanian, kalau perdagangan juga berdagang yang baik, dengan perdagangan yang baik, cara berdagangnya baik, tidak mengurangi timbangan, tidak menipu kalau ada yang cacat dan seterusnya. Yang diperdagangkan juga yang baik, yang diperdagangkan yang bagus, yang benar, bukan jualan minuman keras atau bukan berjualan sesuatu yang dilarang. Apa? Sesuatu yang dilarang. Apakah bentuknya pakaian atau bentuknya makanan atau minuman atau yang semisalnya. Atau apa? Yang semisalnya. Kalau produksi juga produksi yang baik, bukan produksi wedang galak. Ya. Atau produksi tape dalam rangka untuk dibikin khamer, bukan. Tapi produksi menjadi produsen apa? Yang halal. Mutajanniban lil makasibil khabithatil muharramah, menjauhi usaha-usaha yang khabith, yang jelek, yang diharamkan. Usaha-usaha apa? Yang jelek, yang diharamkan apa? Buka simpan pinjam. Nah, dalam artian simpan pinjam apa ini? Membungakan maksudnya gitu. Seperti bank. Ini usaha, tapi usaha itu apa? Bukan usaha yang baik. Itulah usaha yang dilarang. Seorang muslim hendaknya menjauhi usaha-usaha yang seperti itu. Walaupun kebanyakannya usaha yang seperti itu banyak mendatangkan apa? Uang. Nek pengen cepet sugih kata orang gitu. Ya, adol duit. Ya. Itu usaha yang haram. Demikian juga mencuri, merampok dan seterusnya. Termasuk menipu. Walaupun menipunya secara halus. Termasuk suap, menerima suap atau memberi suap dan seterusnya. Famata kana talabul abdi wa sa'yu fid dunya li hadhil maqasidil jalilah wa salaka an fa tariqin yarahu munasiban li khali. Dan kapanpun usaha seseorang, pencarian seorang hamba dan upayanya ketika di dunia dengan tujuan-tujuan yang mulia tadi, tujuannya apa tadi? Menunaikan kewajiban. Yang kedua, bisa menunaikan ibadah maliyah. Yang ketiga apa? Bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Maka apa? Dan dia menempuh jalan yang paling bermanfaat bagi dia, yang cocok bagi dia, yang sesuai dengan dia. Kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ilallahi biha. Maka jadilah usahanya, gerakannya dan usahanya ini menjadi kurbah, amalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan usaha tadi. Jadi kalau apa? Niatnya benar, usahanya benar, perbuatannya benar, maka apa yang dilakukan dari gerakan, perjalanan, upaya dan usaha semuanya menjadi apa? Kurbah, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi perlu kita ingat apa? Beberapa perkara-perkara tadi. Qala min tamami dzalik, dan termasuk dari penyempurna perkara tadi, yang menyempurnakan perkara tadi, an la yattakilal abdu ala khawlihi wa quwwatihi wa dzakai wa ma'rifatihi wa hidqihi bi ma'rifatil asbabi wa iradatiha. Hendaknya seorang hamba tidak bersandar, yattakil, tidak pasrah kepada haulihi, usahanya, wa kuwatihi, dan kekuatannya, wa dzakai, dan kecerdasannya, wa ma'rifatihi, dan pengetahuannya, wa khidqihi, dan kemahirannya, bi ma'rifatil asbabi wa idarotiha, dengan apa? Mengetahui sebab-sebab dan idaroh, perputarannya. Jangan bersandar, gampang itu. Kenapa? Oh, saya itu nek gur seperti itu wis. Apa? Saya tahu itu. Saya sudah menjadi apanya? Pakarnya. Kalau cuma seperti itu, jangan menyandarkan kepada apa? Kecerdasannya. Jangan bersandar kepada kekuatannya ataupun kemahirannya. Nek seperti itu gampang itu. Itu sesuatu yang mudah. Jangan bersandar kepada yang seperti itu. Bahkan apa? Yasta'inu bi rabbih. Bahkan apa? Wajib bagi dia untuk minta pertolongan kepada Rabb-nya. Minta pertolongan kepada Allah. Walaupun apa? Cerdas, alhamdulillah, mahir, tapi apa? Sesuatu yang tidak boleh dilupakan adalah minta pertolongan kepada Allah. Mutawakkilan alaihi, dalam keadaan bertawakal, pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha, berupaya, tapi diserahkan, disandarkan kepada Allah. Rajian minhu an yuyassirahu li aisaril umuri wa anjakhiha, dalam keadaan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah memudahkan dia untuk mendapatkan urusan yang paling mudah, li aisaril umur wa anjahya, dan yang paling apa? Paling sukses, yang paling baik. Wa aqrabiha tahsilan li muradih, dan agar semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada dia untuk mendapatkan apa? Perkara tersebut, dengan mendapatkan perkara yang diinginkan dengan apa? Jalan yang paling dekat, paling mudah dan paling gampang untuk mendapatkannya. Wa yas'alu rabbahu an yubarika lahu fi rizqih, dan berikutnya apa? Hendaknya minta kepada Allah, Rabb-nya azza wa jalla, untuk memberkahi dia. Pada apanya? Fi rizqihi, pada rizkinya. Minta kepada Allah agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada hartanya. Yang orang Jawa mengatakan, kalau harta itu barokah apa? Apa mas? Apa mas? Tris? Mas Teguh? Kalau orang Jawa mengatakan apa? Nek berkah kuwi dipangan dadi daging. Artinya apa? Sehat, badannya sehat dengan harta tersebut, kemudian kuat, ora loro-loronen, bukan malah apa? Banyak harta tapi ndak bisa atau ndak boleh makan hartanya. Kenapa? Stroke. Hartanya banyak, dia upaya yang dia kerjakan dulu banyak sehingga hartanya melimpah, tapi apa? Dia ndak bisa makan, ndak bisa mempergunakan. Kenapa? Lah, mau makan dilarang. Minta kepada Allah untuk apa? Diberkahi. Dan diberkahi itu bukan berarti harus banyak. Mana nulisnya? Sudah selesai? Mana? Dikumpulkan. Taruh sini. Minta kepada Allah untuk apa? Mana nulisnya? Sini. Diberkahi. Hartanya apa? Diberkahi. Usahanya diberkahi. Qala fa'walu barakati ar-rizqi, dan yang pertama barokahnya rizki adalah, rizki yang diberkahi itu seperti apa? An yakunna muassasan ala taqwa wan niyati salihah. Rizki tersebut dibangun, didasari di atas takwa dan niat yang benar. Rizki tersebut, harta tersebut apa? Dibangun, didasari di atas apa? Ketakwaan dan niat yang baik. Wa min barakatir rizki, dan termasuk barokahnya rizki adalah an yuwaffaqal abdu liwad'ihi fi mawadhi'ihi alwajibah wal mustahabbah. Termasuk barokahnya rizki adalah seorang hamba diberi taufik, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia bisa meletakkan hartanya tersebut pada tempat-tempat yang apa? Yang wajib maupun yang sunnah, pada tempat yang baik, yang seharusnya dia tunaikan, bukan apa? Untuk dihambur-hamburkan, bukan untuk foya-foya dan seterusnya, tapi apa? Dibelanjakan pada tempat-tempat atau jalan-jalan yang wajib ataupun yang sunnah. Itu termasuk barokahnya apa? Harta. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita, pada umur kita, ilmu kita, termasuk pada harta-harta kita. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanak hamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atuubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.